بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله وشكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah Al-Manzuma Al-Baikuniyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali Hasan Al-Halabi Hafizahullahu Ta'ala. Ikhwani Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang beberapa jenis hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Baiquni Rahimahullahu Ta'ala. Sudah kita jelaskan tentang hadis mursal, ya, kita telah jelaskan hadis mursal, kemudian hadis gharib, munqati, dan yang terakhir kita telah jelaskan pula hadis mu'dal. Sampai mu'dal ya. Al mu'dalu sakitu minhu itsnani. Baik. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Silakan disimak kitabnya. Ya, setelah beliau memberikan penjelasan tentang hadis muqbal, beliau mengatakan, ya, dari Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala mengatakan wa ma ata mudallasan nau'ani. Ya, dan apa yang datang, ya, dalam keadaan mudallas, ya, padanya terdapat tadlis, yakni hadis yang ditadlis, nau'ani, ada dua jenisnya. Ada dua jenisnya. Setelah memaparkan tentang mu'dal, kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis mudallas. Kata Syekh Ali Hasan hafizahullahu ta'ala, al-mudallasu bi fathil lam al-musyaddadah. Al-mudallas ini cara bacanya adalah dengan lam yang ditasydid, mudallas. Ya, ini isim maf'ul. Kalau mudallis itu orangnya, isim fa'il. Al-mudallis artinya orang yang melakukan tadlis. Adapun al-mudallas yaitu hadis yang di dalamnya terdapat tadlis atau hadis yang ditadlis. Ya, apa itu al-hadis mudallas? Wal haditsu alladhi ukhfiya 'aybun fi isnadihi likay yasira zahiruhu hasanan. Hadis mudallas adalah hadis yang disembunyikan aib dalam sanadnya. Ya, likai yasira zahiruhu hasanan, agar tampak baik. Jadi ini hadis yang mudallas. Ya, hadis yang disembunyikan cacatnya. Ya, terutama dalam masalah sanad ya. Jadi sanadnya disembunyikan cacatnya. Cacatnya sebenarnya sanadnya itu ada cacatnya. Namun kemudian disembunyikan. Untuk apa? Likai yasira zahiruhu hasana, agar yang tampak itu kelihatan baik. Nah, agar yang tampak kelihatan baik. Qala wa fil lughati at-tadlisu fil bai' kitmanu 'aibis sil'ah 'anil mushtari. Nah, secara bahasa, ya, yang namanya tadlis ini diambil dari kata dallas atau tadlis secara bahasa, ya. Dallasa yudallisu tadlisan, at-tadlisu fil bai' kitmanu 'aibis sil'ah 'anil mushtari. Tadlis dalam jual beli itu artinya menyembunyikan aib barang dari pembeli. Ya, jadi si fulan melakukan tadlis dalam jual beli artinya apa? Dia menyembunyikan aib, ya, dari barang yang dia jual kepada pembeli. Lalu di sini beliau memberikan dua contoh, dua jenis ya. Jadi sebagaimana yang dikatakan wa ma ata mudallasan nau'ani. Al-awwalul isqatu li syekhi wa an yankula amman fawqahu bi an wa an. Jenis yang pertama kata Al-Baiquni rahimahullahu taala yaitu dia menggugurkan gurunya, ya, lalu menukilkan dari yang di atas gurunya dengan lafaz an dan an. Dengan lafaz an dan an. Ya. Ini namanya tadlis. Tadlis al-isnad. Ya, tadlis al-isnad. Jadi dia menjatuhkan gurunya. Ya, yang dia mendengar hadis itu langsung disembunyikan. Ya, lalu dia seolah-olah mengambilnya dari yang di atas gurunya tersebut, namun disampaikan dengan an dan an. Ya. Pertanyaan, kenapa dia menyampaikannya dengan an dan an? Karena kalau dia menggunakan lafaz sami'tu, ya, wa haddatsana, ya, atau haddatsana, maka dia terjatuh pada perbuatan dusta. Nah, dia enggak mau berdusta, tapi apa? Tapi melakukan tadlis. Melakukan tadlis. Wah, tadlis kata para ulama, akhun kadib, aku kadib. Ya. Saudaranya dusta, yang mirip-mirip dusta, tapi enggak dusta. Kenapa? Karena dia enggak menjazam mengatakan haddatsani atau sami'tu. Tapi dia menggunakan lafaz an. Qala wasani la yuskituhu lakin yasif isnaduhu bima bihi la yanarif. Adapun yang kedua, dia tidak menggugurkan syekhnya, akan tetapi mensifati sanadnya dengan sesuatu yang tidak dikenal. Dia mensifati gurunya itu dengan sebuah julukan yang tidak dikenal. Ya. Itu disebutkan oleh para ulama, ada beberapa motivasi mengapa seseorang itu melakukan tadlis. Ya. Kenapa dia sembunyikan aib yang ada pada sanad? Jadi antaranya karena kemungkinan rawi yang dia gugurkan itu dhaif. Dia ingin kelihatan sanadnya itu bagus. Sehingga dia gugurkan, dia hilangkan yang dhaif ini. Sehingga tampak sanadnya itu bagus. Atau bisa jadi ya sebabnya karena senioritas. Gurunya itu lebih junior daripada dia. Ya, gurunya lebih junior daripada dia, maka dia gugurkan gurunya tadi. Ya, misalnya kok melewatkan dari adik kelas. Waduh, kok masa saya melewatkan dari adik kelas, jauh lagi di bawah saya. Padahal kita sama-sama punya guru yang sama. Ya sudah, saya langsung ambil saya dari guru saya. Padahal dia enggak dengar hadis itu dari gurunya. Nah, ini di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama mengapa seorang rawi melakukan tadlis. Ya, yang pertama agar kelihatan sanadnya itu bagus. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, ya. Likai yasira dhahiruhu hasanan. Ya. Atau yang kedua karena dia ya tidak ingin kelihatan meriwayatkan dari ya seorang penuntut ilmu yang lebih junior daripada dia. Atau ya sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga ya dia ingin kelihatan punya banyak guru. Oh. Dia ingin kelihatan punya banyak guru. Makanya dia mensifati gurunya tersebut dengan berbagai macam lakop, dengan berbagai macam lakop yang tidak dikenal oleh kebanyakan manusia. Seakan-akan apa? Si fulan ini punya banyak guru, padahal ya satu cuma gurunya. Nah, inilah tiga sebab mengapa para ulama mengapa ada rawi-rawi yang melakukan tadlis. Nah, di sini beliau menyebutkan ada dua jenis tadlis. Qultu, kemudian si Ali Hasan mengatakan Abdallah Syekhu Abdus Sattar kalimata watani bi kalimati watalif. Syekh Abdus Sattar ya mengganti kalimat atani yang kedua dengan atsalif. Ya, dengan yang ketiga dan yang ketiga. Jadi Syekh Abdus Sattar seakan-akan tidak setuju dengan pembagiannya Al-Imam Al-Baiquni. Syekh Abdus Sattar ini ada tiga jenis tadlis. Ya, dua jenis yang pertama ya ini menghilangkan seorang rawi. Kemudian jenis yang ketiga ya adalah mensifati rawi dengan sifat atau dengan nama yang kurang masyhur. Ya, agar tidak dikenal. Baik. Nanti antum akan dapatkan penjelasan dari Syekh Ali Hasan. Tadlis itu ada tiga, tidak seperti yang dilakukan oleh yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni. Namun mungkin Al-Imam Al-Baiquni menganggap bahwa jenis yang pertama dan kedua ini sebenarnya satu. Ya, sebenarnya satu. Ini sama-sama menghilangkan rawi. Hanya saja di sini dibedakan oleh para ulama, diperinci oleh para ulama sebagaimana nanti yang akan kita dapatkan dari penjelasan Syekh Ali Hasan hafizahullahu taala. Ya. Jadi sebenarnya enggak salah ya. Al-Baiquni mengatakan dua, ya enggak salah. Memang dua. Cuma yang pertama itu diperinci. Ya, bagian yang pertama itu diperinci. Ya. Terus yang mengatakan ada tiga juga enggak salah. Ya, kenapa? Karena memang menjatuhkan rawi itu ada dua jenisnya. Ya, tadlis taswiyah dan tadlis al-isnad. Ini dua tadlis yang berbeda. Ya, dalam permasalahan ini ya kita hendaknya bermudah, nggak perlu ngotot-ngotot. Oh, tadlis itu dua. Enggak, kamu tadlis itu tiga. Itu Syekh Ali Hasan bilang tiga kok, kamu gimana? Ya, dua karena apa? Karena sama-sama menjatuhkan. Jadi yang pertama dan kedua ini digabungkan, sama-sama menjatuhkan rawi. Baik, nanti antum tahu pembedaannya. Kenapa kok ada ulama yang mengatakan dua jenis, ada yang mengatakan tiga jenis. Walau wasababu hadat taksimul ulama. Ya. Wasababu hadat taksim al-ulama tadlisa ila thalathati aqsam sata'ti. Dan sebab pembagian ulama ya terhadap tadlis menjadi tiga jenis ini akan datang. Ala anna ibn Salah fi muqaddimatihi al-mashhura lam yadhkur minha illa kismain. Ya. Dalam keadaan bahwa Ibnu Salah dalam muqaddimahnya, dalam muqaddimah Ibnu Salah yang sangat masyhur, beliau tidaklah menyebutkan jenis tadlis kecuali hanya dua. Ya, jadi jenis tadlis itu cuma dua. Yang pertama jenis isqat, yang kedua ya, yang kedua adalah jenis apa? Tadlis syuyukh. Ya, tadlis syuyukh. Yang pertama adalah isqat, yang kedua adalah tadlis syuyukh. Baik. Qala anwa'ut tadlis, jenis-jenis tadlis. Qala tadlis taswiyah wa riwayatur rawi. Yang pertama tadlis taswiyah. Tadlis taswiyah. Ya, taswiyah itu artinya perataan. Perataan. Jadi kenapa dia disebut tadlis taswiyah? Ya, perataan. Jadi karena tadlis taswiyah ini bentuknya dalam datang dalam bentuk menghilangkan satu rawi dhaif di antara dua rawi yang thiqah. Ya, kalau dia thiqah. Nah, ini kan rata, thiqah semua. Tapi kok kemudian thiqah dhaif thiqah. Ya. Jadi kan seperti ada lubang. Ya, kalau kita lewat ada apa? Ada celuan di jalan. Jadi apa? Thiqah dhaif thiqah. Wah, enggak rata ini jalannya. Maka dilakukan taswiyah. Ya, caranya bagaimana? Lubangnya ditutup. Taswiyah, perataan jalan. Paham antum? Kenapa dia disebut taswiyah? Nah, itu biar jalannya tuh rata. Tikoh semua. Padahal harusnya ada lubangnya. Tikoh gedebrek, dhaif, baru tikoh naik lagi. Ya. Nah, kemudian apa? Diratakan jalannya, diratakan, ditaswiyah. Jadi kelihatan apa? Tikoh langsung nyambung dengan tikoh. Dhaifnya kelelep. Nah, itu maksud dari apa? Tadlis taswiyah. Jadi diratakan. Qala huwa riwayatu rawi an syekhihi thumma isqatu rawin dhaifin baina thiqatain. Ya, laqiya ahaduhuma al-akharu. Al-akhara. Ya. Yang namanya tadlis taswiyah adalah riwayat seorang rawi dari gurunya, kemudian dia menggugurkan seorang rawi dhaif di antara dua rawi yang thiqah. Di mana dua rawi, ya, dua rawi yang dua rawi yang di tengah-tengahnya tadi itu dijatuhkan, ini saling bertemu. Nanti insya Allah antum akan lihat contoh dengan contoh jelas. Ya, jadi isqatur rawi dhaif baina thiqatain, ya, laqiya ahaduhuma al-akhar. Jadi ada tiga rawi ya. Ada rawi yang thiqah mendengar dari rawi yang dhaif, rawi dhaif mendengar dari rawi yang thiqah. Nah, rawi thiqah yang pertama itu pernah bertemu dengan rawi thiqah yang kedua. Ya, pernah bertemu dengan rawi thiqah yang kedua. Nah, si mudallis ini tahu bahwa rawi yang thiqah ini pernah bertemu, ya sudah dihapuskan saja rawi yang dhaif yang ada di tengah-tengahnya. Sehingga kelihatan thiqah ketemu dengan thiqah, terjadi taswiyah. Ya. Jadi dia menghilangkan rawi dhaif yang diapit oleh dua rawi yang thiqah, diapit oleh dua rawi yang thiqah yang pernah bertemu. Ya. Qala wa ashharu man kana yaf'alu hadha naw hadha Baqiyah ibn al-Walid. Dan rawi yang masyhur yang suka melakukan jenis tadlis ini, yakni tadlis taswiyah, adalah seorang rawi yang bernama Baqiyah ibn al-Walid. Ya, kata para ulama, hadithu Baqiyah laisat qawiyah atau laisat naqiyah, laisat naqiyah. Hadis-hadisnya Baqiyah ini enggak ada yang bersih. Ya. Fakun minha taqiyah, maka jadilah engkau orang yang berhati-hati dari hadisnya siapa? Baqiyah ibn al-Walid. Ya, hadis Baqiyah laisat naqiyah fakun minha taqiyah. Ya, hadis-hadisnya Baqiyah ini tidaklah bersih. Maka jadilah engkau sebagai orang yang hati-hati, berhati-hati terhadap hadisnya Baqiyah. Misalnya contohnya ma rawahu Ibnu Abi Hatim, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Qala sami'tu Abi wa dzakara al-hadits alladhi rawahu Ishaq bin Rahawayh an Baqiyah. Beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari bapaknya, ya, aku mendengar bapakku. Kemudian dia menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawayh. Ini faedah para ulama berbeda cara membaca Rahawayh. Ya. Sebagian membacanya Rahawayh. Tapi kebanyakan para ulama hadis membacanya dengan Rahuyah. Mereka menghindari pengucapan waih, karena waih ini katanya ya min asma'i syaitan, termasuk nama syaitan. Jadi kalau ulama al-hadis kebanyakannya membacanya Rahuyah. Tapi ulama lughah Rahawayh, Ishaq bin Rahawayh. Ya kan bisa dibaca dua itu, Rahuyah, Rahawayh. Kita belajar ilmu hadis berarti apa? Rahuyah, Ishaq bin Rahuyah. Dari Baqiyah, ini Baqiyah ibn al-Walid. Qala haddatsani Abu Wahb bin Al-Asadi An-Nafi' an Ibn Umar hadis la tahmadu Islam mar'i hatta ta'rifu uqdata ra'yih. Ya, kata Baqiyah ya, menyampaikan kepadaku Abu Wahab Al-Asadi dari Nafi' dari Ibn Umar hadis, ya, janganlah kalian memuji keislaman seseorang sampai kalian mengetahui ya simpul dari pendapatnya. Ya. Jadi kalian mengetahui bagaimana pendapatnya, ya, bagaimana ro'yunya. Qala Abi, kemudian kata Al-Imam Ibnu Abi Hatim, bapakku mengatakan, ini Al-Imam Abu Hatim, hadal hadithu lahu amrun qala man yafhamu. Ya, hadis ini ya, dia memiliki suatu permasalahan yang sedikit orang yang memahaminya. Sedikit orang yang memahaminya. Qala rawa hadal hadith Ubaidillah bin Amr wa huwa thiqatun an Ishaq bin Abi Farwah wa huwa dhaif. Hadith ini pada hakikatnya diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Amr, dan dia adalah seorang rawi yang thiqah, dari Ishaq bin Abi Farwah wa huwa dhaif An-Nafi' wa huwa thiqah. Coba antum lihat hadis yang di atas. Ya, Baqiyah meriwayatkan dari Abu Wahab dari Nafi'. Abu Wahab Al-Asadi ini, yang dimaksud dengan Abu Wahab Al-Asadi ini adalah Ubaidullah bin Amr. Idem. Ya, jadi Ubaidullah bin Amr ini dinamakan oleh si Baqiyah dengan apa? Dengan nama Abu Wahab Al-Asadi. Kemudian yang dilakukan oleh Baqiyah apa? Sebenarnya antara Abu Wahab Al-Asadi atau Ubaidullah bin Amr ini sama, ya. Ada rawi yang memperantarainya dengan Nafi, yaitu siapa? Ishaq bin Abi Farwah. Ya, Ishaq bin Abi Farwah. Nah, Ishaq bin Abi Farwah ini dia buang dari sanadnya. Dia buang dari sanadnya. Ya. Dan Ubaidullah bin Amr ini seorang rawi yang pernah bertemu dengan Nafi. Sehingga orang tidak akan curiga. Oh iya, Ubaidullah bin Amr ini memang anu muridnya Nafi, dia ketemu. Sehingga orang akan menganggap hadisnya sahih. Padahal Ubaidullah bin Amr ini, ya, walaupun dia mengambil hadis dari Nafi, tapi untuk hadis ini dia mengambilnya dari Ishaq bin Abi Farwah. Ya. Bisa enggak kayak gitu? Bisa. Ya, misalnya Ishaq pada waktu Nafi menyampaikan hadis ini di majelisnya, Ubaidullah sedang sakit misalnya. Dia enggak ketemu, enggak hadir di majelis. Kemudian dia nanya sama temannya, namanya adalah Ishaq bin Abi Farwah. Ishaq, kemarin Nafi menyampaikan hadis apa? Oh, hadisnya ini. Iya, tapi kamu ini do'if ya. Udah, kamu hilangkan. Saya akan langsung meriwayatkan dari Nafi. Padahal dia tidak mendengar dari Nafi. Ya. Jadi kemungkinannya bisa. Ya, sama-sama murid, tapi yang satu tidak menghadiri majelis ketika hadis itu disampaikan. Nah, triknya si Baqiyah, ya. Tadi bukan ya, Ubaidullah enggak kayak gitu ya. Ubaidullah ini menyembunyikan ini Baqiyah, bukan Ubaidullahnya ya. Nah, Baqiyah ketika melihat di sanadnya, Ubaidullah ngambil hadis ini dari Ishaq. Ya, padahal kan dia juga muridnya Nafi. Ya sudah, Ishaq ini kan do'if. Saya tenggelamkan saja. Saya tenggelamkan Ishaq sehingga sanadnya menjadi dari Ubaidullah bin Amr dari Nafi. Tapi nanti kalau saya pakai nama Ubaidullah bin Amr, ya, orang akan mengetahui trik saya. Maka tak ganti saja Ubaidullah bin Amr ini dengan nama lain, yaitu Abu Wahab Al-Asadi. Jadi kalau orang ingin meneliti, ya setidaknya lebih ruwet lah, lebih susah bagi dia untuk menelitinya. Kenapa? Karena jejaknya tadi sudah terhapus. Ubaidullahnya sudah diganti dengan Abu Wahab. Nah, makanya contoh yang diberikan oleh Syekh Ali Hasan ini, ya, bisa juga disebut sebagai apa? Tadlis Syuyukh. Kenapa? Karena dia mengganti nama syekhnya. Coba kita fokus pada pengguguran Ishaq bin Abi Farwah. Ishaq bin Abi Farwahnya dihilangkan oleh Baqiyah sehingga sanadnya kelihatan tadi riwayatnya dari apa? Abu Wahab Al-Asadi dari Nafi. Rawi dhaifnya ngilang. Ya. Qala wa Ubaid. Ubaid apa Ubaid juga? Ini Ubaid juga. Wa Ubaid bin Amr kunyatuhu Abu Wahab. Dan Ubaid bin Amr atau Ubaidullah bin Amr ini kunyahnya adalah Abu Wahab wa huwa Asadi. Dan dia adalah seorang Asadi dari Bani Asad. Fakannahu Baqiyah bi kunyatihi ya wa nasabahu ila Bani Asad. Maka kemudian Baqiyah ya mengenakan kunyah dengan kunyahnya ya memakai kunyahnya Ubaidullah kemudian menisbatkannya kepada Bani Asad. Kaila yuftan lahu agar tidak yuftan lahu artinya tidak ketahuan. Hatta idza turika Ishaq bin Abi Farwah la yuftada lahu. Sehingga dengan ditinggalkannya Ishaq bin Abi Farwah, orang-orang tidak mengetahuinya. Kalau dia menggunakan nama Ubaidullah bin Amr, orang langsung tahu, wah ini kudune dari Ishaq bin Abi Farwah ini harusnya. Ya, tapi dia ganti dengan Abu Wahab Al-Asadi. Setidaknya kalau malas mencari, ya ini apa zahirnya adalah hadis yang sahih. Nah, inti dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Hasan ini adalah pengguguran Ishaq bin Abi Farwah dari sana. Kenapa? Dia dhaif, kemudian Ubaidullah dan Nafi ini dua rawi tsiqah. Ya, sehingga kembali kepada definisi tadlis taswiyah, yakni isqatu rawin dhaif ya baina tsiqatain, yakni menghilangkan rawi dhaif di antara dua rawi yang tsiqah. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala tadlisul isnad. Ya. Yang kedua, tadlis al isnad. Ya. Springnya dinaikkan. Tadlis al isnad huwa an yarwi rawi amman qad sami'a minhu man lam yasma. Ya. Tadlis al isnad adalah seseorang, seorang rawi meriwayatkan dari orang yang dia pernah mendengar hadis darinya, tapi yang dia riwayatkan bukan yang pernah dia dengarkan. Ya. Jadi yang meriwayatkan ini memang muridnya, murid sang guru. Cuma untuk hadis yang dia tadlis itu dia enggak dengar. Ya, ini tadi yang kita sampaikan contohnya, misalnya ya ada seorang syekh punya dua orang guru. Yang satu muridnya senior, yang satu muridnya junior. Kemudian murid yang senior suatu saat absen dari majelis. Kemudian syekhnya menyampaikan beberapa hadis. Ya. Kemudian besoknya ya murid yang senior datang kepada murid yang junior. Apa yang tadi yang kemarin disampaikan? Saya absen kemarin, enggak datang. Apa yang disampaikan oleh guru kita, ya? Guru kita menyampaikan hadis, bla bla bla bla, sampaikan hadisnya. Nah, dia kan nggak mendengar itu dari gurunya. Kenapa? Wong sakit kok. Nah, kemudian dia, tapi dia melakukan tadlis. Seakan-akan dia mendengar hadis tersebut dari gurunya. Ya, adik kelasnya tadi si junior tidak dia sebutkan dalam sanad. Ya, ini namanya tadlis al isnad. Makanya sebagian para ulama menambahkan, jadi yang dibawakan oleh Syekh Ali Hasan ini bisa kita lengkapi. Ya, huwa an yarwi rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma muhiman annahu sami'. Nah, muhiman bi annahu sami'. Tadlis isnad adalah seorang rawi meriwayatkan dari guru yang dia mendengar hadis darinya, tapi yang dia riwayatkan adalah sesuatu yang tidak dia dengar. Muhiman bi annahu sami'. Seakan-akan dia mendengar hadis tersebut, padahal enggak. Ya. Duna an yadhkura annahu sami'ahu sarahatan, tanpa dia menyebutkan bahwa dia mendengarnya secara sharihah, ini tadlisnya. Makanya pakai lafaz an atau qol. Wadzalika bi an ya'tiya bi lafdzin muhimin lisima'. Dan demikian itu dia dengan cara dia mendatangkan lafaz yang mengesankan dia mendengar langsung. Oh, padahal enggak mendengar langsung. Cuma dia menggunakan lafaz yang mengesankan. Muhim, ya muhimin ini artinya apa? Mengesankan. Mengesankan bahwa dia ya mendengarnya secara langsung. Contohnya dengan apa? Dengan lafaz an atau qol. An atau qol. Contohnya qala ma akhrajahu an-nasai fi amalil yaumi wa lailah. Apa yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Amalul Yaum wa Lailah halaman 431 bi sanadihi min tariqain, dengan sanadnya melalui dua jalan. An Abu Zubair, an Abi Zubair, an Jabir, qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanamu kulla lailatin hatta yaqra'a tanzilu as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari dua jalan, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah tidur pada setiap malam sampai beliau membaca tanzilu sajdah dan ya surat al-mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tsumma rawa ba'dahu bi sanadihi ila Zuhair bin Muawiyah annahu qala sa'altu Abu Zubair. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan setelah beliau bawakan ya riwayat yang pertama, beliau ya meriwayatkan pula dengan sanadnya tapi sampai kepada Zuhair bin Muawiyah. Ya, sampai kepada Zuhair bin Muawiyah. Kemudian Zuhair bin Muawiyah ini mengatakan annahu qala sa'altu Abu Zubair asami'ta Jabiran yadhkuru anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanam hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarak. Wahai Abu Zubair, apakah engkau benar-benar mendengar Jabir menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tidaklah tidur sampai beliau membaca alif lam mim tanzil tabarak? Qala, kemudian Abu Zubair mengaku, laisa Jabir haddatsani walakin haddatsani Safwan au Abu Safwan. Bukan Jabir yang menyampaikan hadisnya langsung kepadaku, akan tetapi ya, yang menyampaikan hadis adalah Safwan atau Abu Safwan. Jadi ada seorang rawi ya, gurunya ya. Ya, dia ya meriwayatkan dari Jabir ya, sebuah hadis, padahal hadisnya tidak dia dengar langsung dari Jabir, tapi dari Safwan atau dari Abu Safwan. Namun ketika dia meriwayatkan, seakan-akan dia menyebutkan ya, seakan-akan dia langsung mendengar dari Jabir. Coba perhatikan hadis yang apa, salat yang di atas. An Abi Zubair an Jabir qala. Nah, seakan-akan dia mendengar langsung hadis tersebut dari Jabir. Tapi setelah diinterogasi oleh muridnya Zuhair bin Muawiyah, Abu Zubair ngaku ya bahwa saya tidak menerima hadis ini langsung dari Jabir, tapi dari Safwan atau dari Abu Safwan. Ya. Berarti apa? Abu Zubair telah melakukan tadlis. Ya, tadlis isnad. Qultu fa fi hadzal mithal dallasa Abu Zubair fa asqata wasitata sami'ihi hadzal hadits min Jabir. Maka di dalam contoh ini Abu Zubair telah menggugurkan perantara ya, dia mendengar hadis tersebut dari Jabir, yaitu siapa? Ya, yaitu Safwan atau Abu Safwan. Nah, ini dia tadlis isnad, tadlis isnad. Ya. Jadi sebenarnya tadlis taswiyah sama isnad ini makanya jadi dijadikan satu ya. Setelah kita dengarkan penjelasan Syekh Hasan, ya kita bisa lihat ya, suatu kewajaran kalau para ulama menjadikannya sebagai satu bagian. Kenapa? Karena bentuknya mirip, sama-sama menjatuhkan seorang rawi dhaif ya, di antara dua rawi yang thiqah ya, atau sama-sama menjatuhkan lah, menjatuhkan satu rawi ya, menghilangkan satu rawi di antara dua rawi ya, memiliki kemiripan dari sisi tersebut. Baik. Yang ketiga, tadlis usyuyukh. Yang ketiga, tadlis asyuyukh. Nah, ini memang berbeda. Memang harus dibedakan. Qala tadlis usyuyukh, yang ketiga, huwa an yarwiya an syaikhin haditsan sami'ahu minhu fayusammihi aw yukannihi aw yunsibuhu aw yasifuhu bima la yu'raf bihi kay la yu'raf wa la yuhtada ilaih. Baik, tadlis syuyukh adalah seorang merawikan dari seorang syekh, seorang guru, meriwayatkan sebuah hadis dari seorang guru yang memang dia mendengar dari guru tersebut, namun dia menamai guru tersebut atau mengenakan kunyah atau menisbatkan atau mensifati gurunya dengan sesuatu yang dengan sesuatu agar gurunya tersebut tidak dikenal dan tidak ketahuan siapa orangnya. La yuhtada ilaih, artinya seseorang tidak bisa melacak siapa gurunya tersebut. Siapa gurunya tersebut? Baik. Contohnya kata beliau, misaluhu qawlu Abi Bakar bin Mujahid ahadu a'immatil qurra haddatsana Abdullah bin Abi Abdullah. Contohnya adalah ucapannya Abu Bakar bin Mujahid, salah seorang imam al-qurra ya, haddatsana Abdullah bin Abi Abdullah, menyampaikan hadis kepadaku Abdullah bin Abi Abdullah, yuridu bihi Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani, yang dia inginkan adalah Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani ya. Nah, sebenarnya ini anaknya Imam Abi Daud, anaknya Imam Abu Daud ya, anaknya Imam Abu Daud itu namanya Abdullah ibn Abi Daud. Masyhurnya Abdullah bin Abi Daud. Kunyahnya Abu Bakar. Kunyahnya Abu Bakar. Ya, tapi dia masyhurnya dengan apa? Ya, Abdullah ibn Abi Daud As-Sijistani. Nah, kemudian salah seorang muridnya, yakni Abu Bakar bin Mujahid, dia menyampaikan hadis, ya, namun menyamarkan gurunya tadi dengan sebutan Abdullah bin Abi Abdillah. Betul, dia namanya Abdullah. Tapi bagaimana dia bisa mengganti Abu Daud dengan Abu Abdillah? Ya, yang namanya kunyah itu kan dinisbatkan kepada anak, ya. Ya, karena anaknya namanya Abdullah, maka dia ubah kunyahnya Imam Abu Daud dengan Abu Abdillah. Padahal kunyahnya apa? Abu Daud. Ya. Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ad, ya, As-Sijistani. Ya. Qala yuriduhu bihi Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani. Yang dia inginkan dengan Abdullah bin Abi Abdillah ini adalah Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani. Fahuwa ya bi sami'ihi hadha qad wa'ara tariqa ma'rifatihi ala sami' wa ja'alaha syaqah. Maka dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar bin Mujahid ini, qad wa'ara, dia telah membelokkan jalan untuk mengetahui sosok gurunya tersebut, ya, telah membelokkan jalan untuk mengetahui sosok gurunya tersebut kepada para kepada orang yang mendengar hadis, wa ja'alaha syaqah, dan membuatnya menjadi sulit untuk dikenali. Ya, jadi dia melakukan tadlis dengan cara apa? Mengubah nama yang masyhur dari gurunya tadi dengan nama yang tidak dikenal. Dan tadi kembali kepada pembahasan awal tadi, kenapa seorang itu melakukan tadlis? Di antara sebabnya adalah untuk ya agar kelihatan memiliki banyak guru. Agar kelihatan memiliki banyak banyak guru. Ya, ahlul hadis juga manusia. Ahlul hadis juga manusia. Qala walil Hafidz Ibnu Hajar kitabun mufid fi hadzal bab ismuhu ta'rifu ahli taqdis bi maratibi al mawsufin bi tadlis wa huwa madbu ya mutadawal. Ya. Dan bagi al-Imam Ibnu Hajar, ya, beliau memiliki sebuah kitab yang sangat bermanfaat dalam bab ini, yang namanya ya nama kitabnya adalah Ta'rifu Ahli Taqdis fi Maratibil Mawsufin bi Tadlis wa huwa matbu mutadawal, dan dia dicetak dan beredar, ya, sudah dicetak dan beredar. Kemudian kata beliau, wa hunaka anwa'un ukhra li tadlis qad bayyanaha ahlul hadis rahimahullahu taala. Ya. Dan di sana ada jenis tadlis yang lain yang disebutkan oleh para ahlul hadis rahimahullahu taala. Ya, bagian ulama memasukkan salah satu jenis tadlis, ada yang namanya mursal khafi. Ya, mursal khafi. Jadi dia tidak bertemu, dia meriwayatkan dari orang yang sezaman tapi tidak bertemu dengan orang tersebut. Ya, jadi hadisnya sebenarnya putus, ya, mursal. Ya, tapi dia mengesankan bahwa seakan-akan dia bertemu dengan orang tersebut, padahal dia sezaman tapi tidak bertemu. Ya, ini kita dapatkan dalam kitab-kitab, ya, yang mutawalat, yang membahas dengan panjang lebar. Baik, sekarang masuk ke pembahasan syad. Ya, syad. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa ma yukhalif thiqatun bihil mala. Fasyadu wal maqlubu kismani tala. Ibdalu rawin ma birawin kismu wa qalbu isnadin limatnin kismu. Kemudian beliau membawakan dua jenis hadis. Ya, yang pertama, wa ma yukhalif thiqatun bihil mala fasyadu. Ya. Riwayat seorang rawi yang thiqah tapi menyelisihi orang banyak. Ya. Mala jamaah, kelompok orang, ini orang banyak. Rawinya thiqah, tapi kok riwayatnya itu menyelisihi riwayat orang banyak. Fasyadu, maka hadisnya syad. Bahasa kitanya apa? Ganjil. pada keganjilan. Kenapa? Kok dia meriwayatkan seperti ini? Padahal sekian banyak rawi lain yang bahkan lebih tipoh daripada dia meriwayatkan hal yang berbeda. Kalau awal maklub kisman itala, kemudian maklub ada dua jenisnya. Maklub ada dua jenisnya. Yang pertama idalu rawin ma bi rawin kismun, kismu ya mengganti seorang rawi dengan rawi yang lain. Ini merupakan satu bagian. Wakol bu isnadin limat nin kismu, dan bagian yang lainnya adalah menukar sanad ya yang satu kepada matan yang lain. Ya, saling menukar sanad dan matan. Ini jenis yang kedua. Baik. Lalu di sini beliau memberikan penjelasan al-mala'i jamaah wakila asyraful qawmi wa wujuhuhum wal maksud huna jama'atul ruwah. Ya, dalam bait syair dikatakan ya wa ma yukhalif siqatun bihil mala, mala artinya jamaah, sekelompok orang. Dan dikatakan juga bahwa mala berarti ya apa, orang yang paling mulia di kalangan sebuah kaum ya, dan para pemuka mereka ya, dan pemuka mereka. Wal maksudu huna jama'atul ruwat, namun yang diinginkan di sini adalah kelompok rawi, artinya banyak rawi. Jadi barakallahu fikum, syad itu seorang rawi siqah meriwayatkan hadis, tapi riwayatnya tersebut ya menyelisihi rawi-rawi lain yang lebih banyak. Ya, yang lebih banyak daripada dia. Jadi dia cuma sendiri. Ya, menyelisihi rawi-rawi lain yang lebih banyak. Misalu contohnya ma rawa Ibnu Majah fi sunanihi. Contohnya adalah belum ya. Ya. Syad, qala asyadu huwa ma rawahu as-siqah mukhalifan liman huwa arjahu minhu hifdhan au aktaru minhu adadan. Asyad kata beliau, yaitu apa yang direwayatkan oleh seorang rawi siqah namun menyelisihi ya rawi lain yang lebih kuat hafalannya atau lebih banyak jumlahnya. Dia cuma sendirian yang dia selisihi 5 orang rawi. Atau dia siqah tapi ada rawi yang lebih siqah, dia selisihi, maka kalah dia sama rawi yang lebih siqah tadi. Contohnya misaluhu ma rawa Ibnu Majah fi sunanihi. Contohnya, dia berikan contoh apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Beliau mengatakan haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Ya. Memberikan hadis kepada kami Utsman bin Abi Syaibah. Sana Muawiyah bin Hisham. Sana artinya haddatsana. Haddatsana Muawiyah bin Hisham. Qala haddatsana Sufyan an Usamah bin Zaid an Utsman bin Amr an Urwah bin an Aisyah. An Urwah an Aisyah. Ya, Usamah bin Zaid ini bukan Usamah sahabi ya. Yang salah paham, bukan Usamah sahabi. Ya. Karena tulaqatnya dia pada tabi'i ya, pada tabi'i. Usamah bin Zaid dari Utsman bin Amr, dari Urwah, dari Aisyah. Ya, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis shufuf. Ya. Dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya malaikat itu bersolawat kepada shaf bagian kanan. Ya. Qultu, kemudian kata si Ali Hasan, fa isnaduhu rijaluhu thiqat. Maka dari sisi sanad semua rijal hadis ini ya, semua rawi hadis ini adalah rawi-rawi yang tsiqat. Wa dhahiruhu sihah. Ya, dan secara zahir ya, apa yang tampak hadis ini adalah hadis yang sahih. Lakin akhta'a fi matnihi Usamah bin Zaid. Akan tetapi terdapat kesalahan dalam matannya Usamah bin Zaid. Atau Usamah bin Zaid telah melakukan kesalahan dalam matanya. Ingat ya, Usamah bin Zaid bukan sahabi ya, ini bukan sahabi. Farwahu bilafzi ala mayamini shufuf. Maka Usamah bin Zaid ini meriwayatkan dengan lafaz ya, malaikat bersolawat pada saf sebelah kanan. Bainama khalafahu jama'atu thiqat. Ya. Dalam keadaan dia diselisihi oleh sekelompok rawi-rawi yang thiqat, yang lebih banyak jumlahnya daripada dia. Dia cuma sendirian. Meriwayatkan alamaya min sufuf, tapi rawi-rawi lain yang lebih thiqat, ya, farawahu bilafzi alal ladzi yasiluna as-sufuf. Ya, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhi yasiluna subuh. Dalam riwayat yang lain, ya, dan riwayatkan dengan riwayat yang lebih banyak, mereka meriwayatkannya dengan, ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf, yang menyambung shaf, ya, menyambung shaf-shaf. Ya, selawat Allah artinya pujian, ya, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selawatnya malaikat ini doa keberkahan. Baik. Nah, jadi yang meriwayatkan alamaya min sufuf ini cuma Mu'ng Usamah bin Zaid. Yang lainnya, ya, meriwayatkannya dengan lafaz alalladzi yasiluna sufuf. Sekarang, ya, shaf sebelah kanan dengan menyambung shaf. Ini satu hal yang berbeda, ya. Ini perbedaannya dia dengan ziyadatul thiqah. Kalau ziyadatul thiqah, ya, tidak ada pertentangan. Ya, tidak ada pertentangan antara lafaz tersebut. Tapi kalau ada pertentangan, nah itu syad. Ini bedanya. Ya. Dua-duanya itu dua-duanya itu lafaznya berbeda. Cuma kalau ziyadatul thiqah, ya, dia tidak ada penyelisihan. Cuma ada tambahan informasi saja. Cuma ada tambahan informasi. Tapi kalau syad, ini ada penyelisihan. Ya, jamaah ngomongnya yasiluna sufuf, yang menyambung shaf. Lah kok diganti sama siapa? Sama Usamah bin Zaid menjadi apa? Mayamin as-sufuf. Lidzalika qala al-Imam al-Baihaqi fi sunanihi musyiran ila syudud wa huwa al-mahfuz. Ya. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya ketika meriwayatkan matan yang alalladhi yasiluna sufuf, ya, alalladhi yasiluna sufuf, Imam Al-Baihaqi mengisyaratkan terjadinya syad pada riwayat ini. Dia mengatakan wahwa mahfud, dan riwayat inilah yang mahfud. Mahfud ini lawan dari syad. Mahfud itu yang terjaga. Jadi kalau ada ulama mengatakan riwayat inilah yang mahfud, ya, ini adalah indikator. Ya, ini adalah indikator bahwa dalam riwayat tersebut terjadi syad. Ada syadnya, ada riwayat lain yang menyelisih riwayat yang mahfud ini. Ya, jadi maksud beliau membawakan ucapannya Al-Baihaqi di sini, ya, adalah untuk menunjukkan. Nah, ini Baihaqi mengatakan riwayat yang mengatakan alalladzina yasiluna sufuf ini adalah mahfud. Nah, ketika Baihaqi mengatakan riwayat ini mahfud, berarti ada yang syad. Yang syadnya riwayat siapa? Riwayatnya Usamah bin Zaid, ya, yang meriwayatkan dengan matan, ya, ala maya min sufuf. Jadi riwayatnya Zaid ini, Usamah bin Zaid, ini adalah riwayat yang syad. Yang mahfud adalah riwayat jamaah, ya, dengan lafaz alalladzi yasiluna sufuf. Paham, ya? Ya, jadi ini indikasi bahwa terjadi syad pada riwayat tersebut, ya. Ini hadis syad. Jadi riwayatul thiqah mukhalifan liman huwa arjah minhu hifdhan aw akthar minhu adadan. Ya. Jadi hadis syad adalah apa yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah. Ya. Kalau rawi yang dhaif yang meriwayatkan, nah itu nanti namanya mungkar. Kalau riwayat seorang rawi yang dhaif yang menyelisihi rawi-rawi yang thiqah, itu namanya riwayat mungkar. Kalau dia rawi yang thiqah tapi menyelisih rawi lain yang lebih thiqah, atau rawi lain yang jumlahnya itu lebih banyak, nah itu namanya syad. Namanya syad. Baik. Sekarang kita masuk ke maqlub. Ya, wal maqlubu qisman tala iddalu rawin ma birawin qismu wa qalbu isnadin limatnin qismu. Dan hadis maqlub ada dua jenisnya. Ya, ada dua jenisnya. Yang pertama mengganti rawi dengan rawi, ini satu jenis. Kemudian mengganti sanad dengan satu sanad dengan matan yang berbeda, ini juga satu jenis. Ya, maklub itu artinya yang tertukar atau yang ditukar. Yang ditukar. Wa huwa qismani. Bagaimana disebutkan oleh Al-Baiquni, dia ada dua jenisnya. Al-qismul awal ibdalu lafdhin bi akharin. Mengganti lafaz dengan lafaz yang lain. Wa qad yakunu dhalika fi sanadil hadis min haitsur ruwah. Ya, dan bisa jadi dia terjadinya itu pada sanad hadis. Ya, jadi dia menukar nama rawi. Nama rawinya ditukar. Dan bisa jadi juga pada matan. Ya, bisa jadi pada matannya. Contoh yang menukar atau tertukarnya ya rawi pada sanad. Qala hadithun marwiyun an Ka'b bin an Ka'ab ibn Murrah. Falyaqribuhu ar-rawi fayaj'aluhu an Murrah bin Ka'ab. Contohnya yang terjadi pada sanad hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Murrah, kemudian ada rawi yang membaliknya. Dia jadikan ya riwayatnya dari Murrah bin Ka'ab. Ada rawi, ada dua rawi. Ada rawi namanya Ka'ab bin Murrah, ada rawi namanya Murrah bin Ka'ab. Nah, riwayatnya Ka'ab bin Murrah ketuker. Ya, dia tuker menjadi Murrah bin Ka'ab. Ini namanya al-qalb, maklub hadisnya. Ya. Dari sisi apa? Sanad. Ada rawi yang tertukar namanya, tukar namanya. Wa qad yakunu fi matnil hadis min haitsul alfaz. Dan bisa jadi ya al-qalb itu terjadi pada matan hadis. Tertukarnya itu pada lafadznya hadis, pada matannya hadis. Misalnya contohnya hadis Abi Hurairah. Ya fi sab'allazi yudhilluhumullah fi dhilli irshihi, fi dhilli arshihi. Yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, hadisnya Abu Hurairah tentang tujuh orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan arasy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, tujuh orang, tujuh kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Baik. Qala wa fihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluh. Dalam sebagian riwayat disebutkan, kalau saya tidak salah ini dalam Sahih Muslim, disebutkan ya salah satu golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan arusnya Allah, seseorang yang bersedekah ya dengan sesuatu lalu dia sembunyikan sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Ya. Nah, sebenarnya itu yang menginfakkan itu tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan. Ya, berarti yang harusnya tidak mengetahui itu adalah tangan kiri. Yang menginfakkan itu tangan kanan, yang tidak mengetahui itu adalah tangan kiri. Fahada mimma ya inqalaba ala ya au unquliba ala ba'dir ruwah. Ya. Maka lafaz ini kata beliau termasuk yang terjadi pertukaran. Ya, tertukar oleh sebagian rawi. Ya, sebagian rawi meriwayatkannya dengan tertukar. Fa inna thabita huwa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Sampai ya tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, ini yang benar. Ini yang benar. Berarti terjadi apa? Terjadi al-qalb, yakni terbolak-balik. Ya. Pada apa? Pada matan. Nah, ini adalah jenis maklub yang pertama, bagian kedua. Ini jenis maklub yang pertama, ya ini apa? Menukar lafaz yang satu dengan lafaz yang lain. baik itu dari sisi nama rawi seperti Ka'ab bin Murrah itu kan menjadi Murrah bin Ka'ab, atau dalam matan hadis seperti ya hatta la ta'lama yaminhu ma tunfiqu shimaluh, ya sebagai pengganti hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Jadi jenis yang pertama qala al-qismu tsani. Jenis yang kedua wa ibdalu isnad matnin bi isnad matnin akhar. Jenis yang kedua yaitu mengganti sanad terhadap satu matan dengan sanad matan yang lain. Ya. Jadi sebenarnya ini sanad A untuk matan A. Tapi diganti sanad A untuk matan B, sanad B untuk matan A. Wa ibdalu isnadi hadzal matan bi isnadin awwal. Ya, dan mengganti sanad matan sesuatu matan dengan sanad yang lain. Dan kenapa kok diganti-ganti? Sanad dan matan itu kan sudah pasang-pasangan. Kenapa kok ditukar-tukar? Bi qasdi al-imtihan au ghairihi, dengan tujuan untuk menguji atau tujuan-tujuan lainnya. Contohnya apa? Kisahnya Al-Bukhari ketika beliau memasuki kota Baghdad, maka beliau diuji ya oleh para ulama Baghdad. Mereka menyampaikan ya hadis dengan sanad dan matan yang dibolak-balik. Tapi ternyata Al-Imam Al-Bukhari ketika itu mereka sampai menyampaikan 100 hadis dan sanad yang sudah dibolak-balik sanad dan matannya. Tapi Al-Imam Al-Bukhari bisa mengembalikan sanad ini untuk matan ini, matan ini sanadnya ini. Kata beliau, misaluhu ma fa'alahu ahlul Baghdad ma'al Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Contoh ya, ibdalu isnad matin bi isnadi matin akhar adalah apa yang dilakukan oleh ulama-ulama Baghdad kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Iqallabu lahu mi'ata hadith, di mana mereka membolak-balikkan 100 hadith. Jadi ada 10 ulama, masing-masing ulama kemudian menyampaikan 10 hadis yang sudah dibolak-balik. Ya. Dan Imam Bukhari ketika itu mengatakan, Ma'adri, saya enggak tahu. Sampai 100 hadis dibacakan kepada beliau, baru kemudian beliau kembali memandang kepada ahli hadis yang pertama. Adapun Anda, ya, tadi mengatakan hadis yang pertama, ya, hadis qala Rasulullah SAW kada wa kada. Ya. Ini yang Anda katakan tadi, tapi yang sebenarnya sanadnya adalah ini Rasulullah SAW berkata, dibalik oleh beliau. Ya. Adapun mereka ya, kemudian sa'aluhu anha, dia bertanya, mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari tentang sanad-sanad dan matan-matan yang mereka sampaikan yang sudah dibolak-balik tadi. Imtihanan lihafzi, untuk menguji hafalannya Al-Imam Al-Bukhari. Faraddaha ala makanat qabla al-qalb wa lam yukhti fi wahidin minha. Maka kemudian ya Al-Imam Al-Bukhari mengembalikan semua sanad dan matan sebelum ya sebagaimana sebelum dibolak-balik oleh para ulama tadi, walam yukhti fi wahidin minha, dan dia tidaklah keliru satupun dari hadis-hadis tersebut. Ya. Ini namanya al-qalb ya. Ini hadis-hadis yang maklub sanad dan matanya ditukar. Kemudian kata beliau, wa hadhihi al-qissah tadullu ala sa'ati hifdz al-Bukhari. Ya. Wa sayalan dhihnihi wa diqqati fahmihi wa thuqubi nadharihi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Maka kisah ini menunjukkan kepada luasnya hafalan Al-Bukhari. Demikian juga melihat bagaimana cerdasnya beliau, dalamnya pemahaman beliau, dan ya mendalamnya pandangan beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah jenis qalb yang kedua, yaitu dibolak-balik antara sanad dan matannya. Baik, naktafi bihadzal qadar ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa bagian hadis. sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, ya kita sudah mengambil mudallas, syadz dan makhluk. Maka insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam pembahasan tentang al-fard dan juga mu'allal. Al-fard dan mu'allal, nah, ini juga penting. Baik, al-mu'allal. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.